Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, kembali kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syarawi. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan keterangan daripada ayat 52 terdahulu, yaitu keterangan yang akan menceritakan tentang bagaimana sikap yang ditampilkan oleh para al-hawariyun pada saat Nabi Isa alaihissalam meminta kesediaan mereka untuk membantunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Kata-kata ini adalah merupakan pernyataan yang disampaikan oleh para al-hawariyun atau para sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam pada saat mereka sudah menyatakan kesediaan diri untuk membantu Nabi Isa di dalam menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian mengatakan, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman terhadap apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah kami menjadi saksi bersama orang-orang yang bersaksi." Para pendengar rahimakumullah, kata amanna di sini maknanya adalah sadaqna, yaitu membenarkan. Wahai Tuhan kami, kami telah membenarkan bima anzalta terhadap apa yang Engkau telah turunkan. Syekh Mutawalli Syarawi menjelaskan bahwa makna anzalta, apa yang telah Engkau turunkan di sini, maknanya tidaklah luas terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi maknanya di sini adalah bahwa pernyataan pembenaran dari al-hawariyin atau sahabat Nabi Isa hanyalah terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak termasuk kepada wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi-nabi terdahulu. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Dan sungguh kami mengikuti Rasulmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, di dalam redaksi dari mulai Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bahwa keimanan seseorang itu terhadap rasulnya itu tidak hanya sekedar dalam bentuk ucapan saja atau hanya sekedar sebuah pembenaran terhadap keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh para rasul. Akan tetapi, hendaklah diikuti dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh rasul dan juga apa yang dilarangnya. Oleh karena itu, jelas sekali di dalam ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa pembenaran, keimanan tanpa pelaksanaan atau aplikasi itu sama saja dengan memperolok-olok ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, atau di dalam konteks ayat ini ajaran dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun sayang sekali, ternyata pada saat sekarang ini kita melihat banyak sekali ada indikasi-indikasi orang-orang yang mencoba untuk mengakui kebenaran Rasulullah SAW, akan tetapi sayangnya tidak mereka ikuti dengan pelaksanaan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasul. Atau ada sebahagian orang yang membenarkan tentang ajaran Rasul, akan tetapi ternyata di dalam pelaksanaan perbuatannya jauh daripada apa yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keimanan yang sebenar-benarnya adalah pada saat seseorang meyakini, pada saat seseorang mengimani dan membenarkan terhadap seluruh ajaran dibawa oleh Rasul, dan tidak hanya itu, akan tetapi juga diikuti dengan pelaksanaan dan ketaatan serta loyalitas yang tinggi terhadap seluruh ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sesuai dengan konteks ayat ini, tepat sekali kalau sahabat Nabi Isa alaihissalam, yaitu golongan Al-Hawariyun yang jumlahnya 12 orang sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Kalabi, bahwa mereka itu menyatakan tentang keimanan mereka terhadap Nabi Isa dan kesediaan mereka untuk mengikuti seluruh aturan yang telah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Syekh Mutawalli Syarawi lebih lanjut menjelaskan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Isa ini adalah menunjukkan ketinggian keimanan mereka dan kedalaman pemahaman mereka terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Pernyataan mereka dengan mengatakan, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, kami telah beriman terhadap apa yang telah Engkau turunkan. Ini beranjak daripada rasa keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Inilah iman. Iman itu tidak dapat dipaksakan. Seandainya iman itu dipaksakan, maka itu tidak akan dapat menghasilkan suatu keimanan yang kokoh dan kuat, dan bahkan hanya menyebabkan seseorang yang terpaksa mengucapkan keimanannya sewaktu-waktu akan mudah tergelincir dan terjebak ke dalam rayuan-rayuan yang bisa memalingkan akidah yang benar kepada akidah yang salah. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ya. Wahai Muhammad, engkau terkadang seakan-akan merasa ingin membunuh dirimu karena melihat mereka begitu ingkarnya terhadap ajaran-ajaran yang engkau sampaikan. Oleh karena itu, Allah di dalam keterangan lain mengatakan, walau syaallahu la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mendaki, maka akan berimanlah seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Akan tetapi, qadiyah al-imaniyah, permasalahan keimanan itu adalah permasalahan kebebasan diri untuk menerima atau menolaknya. Akan tetapi yang jelas, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk jalan, apakah itu jalan hidayah ataupun jalan kesesatan yang dipilih sendiri oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faktubna ma'asyahidin. Ini adalah pernyataan lanjutan dari para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Wahai Allah, karena kami sudah mengakui, beriman dan membenarkan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi-Mu Nabi Isa alaihissalam, dan kami akan siap untuk mengikuti Nabi-Mu wahai Allah. Oleh karena itu, faktubna, masukkanlah kami, tetapkanlah kami, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Apa yang dimaksud dengan asyahidin di sini? Asyahidin di sini adalah maksudnya ada tiga. Yang pertama sekali, syahid orang-orang yang mempersaksikan akan kebenaran. Itu maksud syahid di sini. Menyaksikan akan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Yang pertama adalah iqrarul bitauhid. Ya. Menyaksikan kebenaran dengan jalan mengikrarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang syahidin, orang-orang yang bersaksi kebenaran, sekali-kali tidak akan pernah mau untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, karena unsur daripada syahid itu adalah mengikrarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat 52 yang telah lampau dijelaskan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, fa'buduh, maka sembahlah Dia, hanya kepada Dialah engkau menyembah. Ini adalah merupakan jalan yang lurus yang tidak akan pernah melenceng kemanapun. Kemudian, unsur kedua daripada syahidin tadi, selain daripada mengikrarkan tauhid, adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul dengan jalan mematuhi seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, lakukanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ma amartukum fa'tu bihi, wa ma anhakum anhu fantahu, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan, kata Rasul, lakukan, akan tetapi apa yang aku larang, hendaklah engkau tinggalkan. Jangan dibalik-balik, jangan melaksanakan apa yang dilarang dan kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan. Ya, ini satu hal yang salah. Kemudian unsur ketiga daripada syahidin itu adalah bahwa seseorang membenarkan keberadaan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketiga unsur ini sudah benar-benar dipahami dan melekat di dalam jiwa seseorang, maka sesungguhnya orang itu termasuk daripada orang-orang yang syahidin, yaitu orang-orang yang menyaksikan akan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk lebih memperluas kajian kita terhadap ayat 53 ini, maka di studio sudah ada hadir Ustadz Syafiar MA beserta Ustadz Hanafi yang kita harapkan masukan-masukannya. Silakan Ustadz. Para pendengar rahimakumullah, kajian kita ini tidak terlepas dari masalah keimanan, di mana pada ayat 53 ini menerangkan jelas apa yang telah disampaikan kaum daripada Hawariyun, yaitu pengikut Nabi Isa alaihi salam. Pernyataan mereka pada awal pertama, yaitu pada ayat 52, akhirnya itu washhad bi anna muslimun, dan kami bersaksi bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Pada ayat selanjutnya yang 53 yang kita bahas ini, yaitu perserahan diri mereka diikuti dengan kata Rabbana amanna bima anzalta, ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan dan yang telah kami ikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, karena itu maksudlah kami kepada golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Yang harus kita garis bawahi bahwasannya pada saat sekarang ini umat Islam yang mengimani dan meyakini dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehendaknya dan seyogianya kita lebih mengaplikasikan apa yang kita yakini, baik dalam Al-Quran, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, bila kita kajikan dan kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan Hawariyun, cukuplah bahwasannya mereka itu mengimani apa yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Oleh karenanya pada ayat ini, yaitu pada ayat utama ini, temukan kata perkataan para Hawariyun, seorang pengikut yang biasanya merasa puas terhadap apa yang dianut, dan kepercayaan tersebut harus didasarkan pada kehendak diri sendiri, bukan paksaan. Sebab apabila dipaksa, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pengikut. Pengikut sejati adalah orang yang berjalan di atas jalan orang yang diikuti berdasarkan pilihan serta kehendak seorang. Oleh sebab itu, jika seseorang penguasa memegang cemeti untuk memaksa masyarakatnya yang lemah agar mengikuti perintahnya, yakinlah bahwa ketundukan itu hanya sebatas rasa bukan jiwanya, yaitu sebatas raga bukan jiwanya. Paksaan hanya mampu menundukkan raga namun tidak untuk jiwa. Oleh karenanya yang kita lihat pada saat sekarang ini, banyak orang memaksakan kehendak, akan tetapi orang bisa membelot daripada kehendak penguasa tersebut. Yang kita resapi adalah bagaimana pengikut kita ini atau umat muslim pada saat sekarang ini menyadari dengan benar dan pasrah diri apa yang dianutinya itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan bagaimanapun, apa yang kita dapati dari saudara-saudara kita, baik bencana alam dan gempa bumi sebagainya, janganlah ini membatasi untuk kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita berjalan pada khitah yang benar. Moga kita termasuk hamba Allah yang syahid. Ini paparan yang dari ya tambahan sekelumit dari saya. Mungkin lebih indah lagi akan kita kembalikan kepada Ustaz Perdana. Kami silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Syafiar. Menarik sekali tadi apa yang telah disampaikan Ustaz Syafiar, bahwa kesediaan untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu hal yang sangat besar. Dalam artian seperti ini, yang pertama sekali itu akan menunjukkan bahwa orang yang siap untuk menjadi pendai, siap untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang memang pasti benar-benar keimanannya adalah keimanan yang sangat kuat. Yang kemudian yang kedua adalah orang tersebut sudah benar-benar meyakini bahwa intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tidak ada keraguan di dalam dirinya bahwa menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu hal yang sangat mulia dan sangat baik. Karena memang di dalam ayat lain Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada agama Allah dan berbuat amal salih dan kemudian mengatakan sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi sebagai seorang pendai, sebagai seorang yang siap untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, apabila dia sudah siap untuk melaksanakan semua tanggung jawab ini, maka insya Allah Allah akan memberikan perlindungan dan bantuan kepadanya. Karena memang Allah, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Di dalam surat Al-Baqarah, dalam kajian yang terdahulu, sudah sangat-sangat jelas digambarkan bagaimana terhadap orang-orang yang siap menyatakan dirinya untuk menyampaikan ajaran Allah, maka Allah akan menjadi wali bagi mereka. Wali yang dimaksud di sini adalah kedekatan Allah kepada orang yang menyampaikan ajarannya. Allah akan membantunya, Allah akan mempermudah segala urusannya, dan Allah akan memberikan segala kebutuhannya, karena memang Allah sebaik-baik penguasa dan pencipta manusia. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian singkat kita pada pagi yang berbahagia ini. Insyaallah pada kali lain akan kita lanjutkan, dan tetaplah mengikuti program kajian tafsir ini setiap subuhnya pada jam 5.30 sampai jam 6 setiap hari di gelombang 93.4 FM di Radio Republik Indonesia kesayangan kita. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Syafiar dan juga Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan pendengarannya, dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.